hormat dalam peluang. Uang jajan aku batasi, satu hari cukup sejuta. Meski aku orang jutawan, tidak boros dalam hal uang. Satu hari cukup sekali berbelanja ke luar negeri. Jutawan, aku jutawan, banyak amal dan sosial. Ku sumbangkan 5 juta buat istri yang kedua. Jutawan, aku jutawan, hartawan paling dermawan. Ku sumbangkan harta benda demi istri yang ketiga. Jutawan, jutawan, aku jutawan, jutawan, jutawan, aku jutawan. Jajan aku batasi, satu hari cukup 1 juta. Meski aku orang jutawan, tidak boros dalam hal uang. Satu hari cukup sekali berbelanja ke luar negeri. Jutawan, aku jutawan,